بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-hadithu thalathun wal mi'ah. Hadis yang ke-130. Wa an Rauf ibni Khadij radhiyallahu anhu qal kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Dari sahabat yang mulia Rafi' ibnu Khadij, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari kami pulang. Sungguh dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, Rafi ibnu Khadij Al-Khazraji Al-Ansari min ahli al-Madinah. Asabahu sahmun yawma Uhudin. Wa 'asha ila zamani Abdul Malik ibn Marwan. Famata sanata 73 aw 74. Walahu 86 sanatan. Wakila wafatuhu zamana Yazid ibni Muawiyah. Rafi ibnu Khadij Al-Khazraji Al-Ansari termasuk dari penduduk Madinah. Ketika perang Uhud, beliau termasuk yang terkena anak panah. Beliau hidup sampai masa Abdul Malik ibnu Marwan, meninggal dunia tahun 73 atau 74 Hijriah. Pada usia 86 tahun, ada yang berpendapat wafatnya pada masa pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Mawaki jam'u mawki wa huwa mawdi'ul wuku'. Mawaki' jam'u mawki' wa huwa mawdi'ul wuku'. Jadi mawaki' itu bentuk jamak dari mawki', yakni tempat jatuhnya sesuatu. Nablihi bi fathin nun wa sukunil ba'. Hiya as-siham al-arabiyah wa hiya muannatsah. jam'uhu amba nablihi, nunnya di fathah, ba'nya di sukun, artinya ialah panah-panah buatan orang Arab. Nablun dianggap mu'anas, bentuk jamaknya ialah amba. Taib fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula istihbabu ta'jili salatil maghrib fi awwali waqtiha. Ittifaq al-a'immah. Disunahkan untuk menyegerakan salat maghrib di awal waktunya dengan kesepakatan para imam. Digambarkan dalam hadis ini, selesai salat maghrib masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah yang dilempar. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Jadi jangan menunda-nunda sholat maghrib. Jadi begitu masuk waktunya, dan ada beberapa saat untuk sholat sunnah. Setelah itu langsung sholat. Nah, nanti kabar adalah hadis ini bahwa Rafi ibnu Khadij pernah sholat jamaah maghrib bersama Rasul SAW. Ketika selesai sholat, salah seorang jamaah pulang itu masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Itu menunjukkan cahaya sisa-sisa terbenamnya matahari masih ada. Ya. Nah, masih agak terang. Ini disepakati oleh para imam. Al-fa'idatu as-saniyah, al-murad bil ghurub wa ghurubu qarsi syamsi jami'ihi. Al-murad bil ghurub wa ghurubu qarsi syamsi jami'ihi, yang dimaksud dengan terbenam ialah tenggelamnya bulatan matahari secara keseluruhan. Nah, ini sekalipun masih ada cahaya terang sisa-sisa terbenamnya matahari, ini tidak mengapa. Yang penting bulatan matahari tenggelam secara keseluruhan dan tidak terlihat walaupun sedikit. Dan ini merupakan pertanda masuknya waktu maghrib. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu al-hadi wa tsalatsun wal mi'ah. Hadis yang ke-131. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat aqtaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin bil isya'i hatta dhahaba 'ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa 'ala ummati. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, Nabi SAW pernah suatu malam melaksanakan sholat isya di saat sudah sangat larut malam, sampai hilang keseluruhan malam. Kemudian beliau keluar dan sholat. Kemudian bersabda, sungguh inilah waktunya yang utama. Seandainya tidak memberatkan umatku. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Aqtama dakhala fil atamah. Wal atamah akhir thulutil laili al awal. Aqtama dakhala fil atamati. Wal atamatu akhir thulutil lail al awal. Aqtama itu artinya masuk pada waktu al-atamah. Al-atamah itu ialah akhir sepertiga malam yang pertama. Jadi malam itu dibagi tiga, ya. Setelah masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar shodik, itu dibagi tiga. Sepertiga pertama namanya sulusul lail al-awwal. Sepertiga yang kedua sulusul lail as-sani. Sepertiga yang terakhir sulusul lail al-akhir. Nah, kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam setengah, dan subuhnya jam 4 misalnya, berarti waktu atamah itu adalah sepertiga malam yang pertama, ya antara jam 6 sampai jam apa ini 10 lah. Ya. Nah. Sampai jam 10 lah. Oh, tuh. Baik. Nah, jam 10 itu berarti waktu pilihan sholat isya, karena mendekati berakhirnya waktu pilihan, mendekati tengah malam, ya. Nah, kalau sudah tengah malam, maka waktu pilihan sudah berlalu. Bahkan ada yang berpendapat waktu isya sudah habis setelah berlalunya tengah malam. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabu ta'khiri salatil isya ila thulutsil lail, ila akhiri thulutsil lail al-awwal. Istihbabu ta'khiri salatil isya ila akhiri thulutsil lail al-awwal. Disunahkan menunda sholat isya sampai akhir sepertiga malam pertama. Nah, karena Rasulullah bersabda, innahu la waqtuha, sesungguhnya itu adalah waktu pilihan sholat isya. Al-faidatu asaniyah, istihbabu mura'ati halatil ma'mumin wa adamil masyakati alaihim fil intidar wa tatwiris sholah. Istihbabu mura'ati halatil ma'mumin wa adamil masyakah alaihim fil intidar wa tatwiris sholah. Disunahkan bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmumnya dan tidak memberatkan mereka untuk menunggu pelaksanaan sholat dan juga tidak terlalu panjang sholatnya. Jadi imam jangan kemudian datangnya terlalu lambat atau mulainya terlalu lambat, karena jamaah sudah lama menunggu, ya nanti hilang tenaga-tenaga yang membuat semangatnya, tinggal sisa tenaga sholatnya, nanti bisa nggak semangat sholatnya. Termasuk jangan terlalu panjang sholatnya. Nah, itulah sebabnya Rasulullah menyatakan, innahu la waktuha laula an asyqa ala ummati. Nah, itulah waktu pilihan sholat isya, yakni di akhir seperti malam pertama, jika tidak memberatkan apa ini umatku. Kalau berat, ya pilih waktu pilihan di awal waktu. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabuhu aisar al-amrain takhfifan 'ala al-ummah wa tashilan fi a'malihim. Rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabuhu aisar al-amrain takhfifan 'ala al-ummah wa tashilan fi a'malihim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya dan selalu mencari mana yang paling ringan di antara dua perkara untuk meringankan umatnya dan memudahkan mereka dalam beramal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Nah, bahasa kita begitu. Kalau bisa yang mudah, kenapa mempersulit diri, ya? Nah, barakallahu'alaikum. Jadi jangan memberat-beratkan orang lain. Enggak usah pakai ngerjain makmum, ya. Nah, imamnya silakan sekali-kali tak kerjain makmumnya, ya. Nah, salat maghrib tarfikum 3 juz. Start waktu maghrib, finish sudah masuk isya. Nah, barakallahu, semuanya kaget. Kenapa? Biasanya maghrib itu ringan, enggak terlalu lama. Ini berjam-jam. Enggak usah pakai gitu-gituan, ya. Yang disunahkan ialah memperhatikan keadaan makmumnya. Pilihlah yang paling ringan. Bila mana masih boleh milih, ya. Ringan boleh, berat boleh, pilih yang ringan saja. Karena yang ringan itu banyak disukai sama apa ini? Jamaah. Innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Itu dalam segala perkara. Kalau memang bisa diperingan, maka tidak perlu diperbat. Nah, ya, nah, kalau bisa digotong 3 orang, jangan maksa digotong 1 orang. Nah, biarlah digotong 3 orang. Biar apa ini? Ringan. Tidak usah pakai ngerjain orang lain atau memberat-beratkan. Ini malah menyelisih sunnah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-haditsus tsani wa tsalatsun wal mi'ah. Hadis yang ke-132. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ishtaddal harru fa abridu bis shalah fa inna siddatal har min faihi jahannam. Muttafaqun alaih. Nah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika cuaca sangat panas, maka hendaklah kalian sholat pada waktu ibrod, karena cuaca yang sangat panas itu bagian dari hembusan neraka jahannam. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, taib faihi jahannam bifathil fa wa sukunil ya siddatu hulyaniha. Faihi jahannam itu fa-nya di fathah, ya-nya di sukun. Maknanya ialah sangat mendidih. Ya. Nah, jadi neraka jahannam itu bergolak apinya, yang mana mengakibatkan apa yang ada di sekitarnya sangat panas, bahkan sampai tembus ke bumi, ya, hembusannya itu masih baru hembusannya, ya, sudah sangat apa ini panas, belum apinya, belum dasarnya. Naam, taib barfiko waliyatu billah. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabul ibrad fi salati dhuhri ayyama shiddatil har. Wahwa madhabul a'immatil arba'ah wa jumhuril ulama. Disunahkan untuk melaksanakan sholat duhur pada waktu ibrad, pada saat hari-hari yang cuacanya sangat panas. Dan ini merupakan pendapat imam empat dan jumhur ulama. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, al-murad bil-ibrad wa an tu'akhkhara sholatu dhuhri an awwali waqtiha. An tu'akhkhara sholatu dhuhri an awwali waqtiha ila an takhiffa siddatal hararah qabla dukhuli waqtil asr. Yang dimaksud dengan al-ibrad itu ialah menunda sholat duhur dari awal waktunya sampai cuaca yang sangat panas berkurang sebelum masuk waktu apa ini? Asar. Jadi kalau cuaca sangat panas, panasnya luar biasa, ya. Kalau tapi di Indonesia masih belum sampai luar biasa. Kalau di luar negeri begitu. Kalau waktunya panas ya betul-betul apa ini? Panas sampai membakar, ya. Nah, kalau keluar rumah gitu kayak terbakar mukanya, ya, panas. Maka ada sunnah al-ibrad, pelaksanaan sholat duhurnya ditunda sampai panasnya agak ringan. Tapi sebelum masuk waktu asar, barakallahu fikum. adanya tetap, iqamah dan sholatnya ditunda. Al-faidatu as-sadisah, faidah yang ketiga, sabab syiddatil har huwa nafasun min jahannam. Naam, sebab cuaca yang sangat panas itu ialah karena terkena hembusan atau nafasnya jahannam. Masya Allah ya. Tapi adapun hadis berikutnya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.